vaca. Parece un sepira encendiri. Repeto tu abuela con mi calucho. Buscandari besi plastik atau blaju. Tetapi hanya dari sepotong kayu. Dahulu kala, hiduplah seorang tukang kayu tua yang miskin. Gepetto namanya. Ia kesepian dan sendiri, dan hanya ditemani seekor kucing dan seekor ikan mas koki. Suatu hari, Gepetto membuat sebuah boneka kayu yang amat lucu. Ia jatuh cinta pada boneka kayunya dan diberinya nama Pinocchio. Ia berhayal dan membayangkan bahwa bonekanya itu adalah anaknya. Malam itu, peri biru datang dan mengabulkan permintaan Gepetto. Pinocchio, si boneka kayu, menjadi hidup. Peri biru berjanji, bila Pinocchio selalu baik dan berbakti pada ayah Gepetto, maka suatu hari Pinocchio akan menjadi anak manusia. Lihatlah manis, Cleo. Lihatlah boneka kayuku. Lucu, ya. Lihat matanya. Seakan-akan hidup dan nakal sekali. Ah, andaikan bonekaku hidup, alangkah bahagianya aku. Rumahku tak akan sepi dan sunyi lagi, tetapi penuh gelak dan tawa. Ah, si tua bangka, melamun lagi. Aku punya nama yang lucu untukmu, Pinocchio. Pinocchio namamu, setuju manis, Cleo? Ada bintang jatuh. Cepat, minta sesuatu. Kumohon bonekaku hidup. Ah, si tua pikun, mustahil terjadi. Aku ngantuk. Selamat tidur, kawan-kawan. Selamat pagi, kawan-kawan. Semalam aku bermimpi. Aku bermimpi Pinocchio hidup. Loh, mana dia? Mana Pinocchio? Hilang? Dilupa. Selamat pagi, Ayah. Hah? Pinocchio hidup? Tak mungkin. Apakah aku bermimpi? Ya, Ayah. Aku hidup. Lihat, aku dapat bergerak, bicara, berjalan, dan... aku cinta padamu. Aku terkabul. Betapa. Mari kita rayakan hari istimewa ini, anakku. Miau. Anakku Pinocchio, ya ya. Ayahmu Geppetto, ya ya. Kau dan aku selalu bersatu, bahagia selalu. Ya ya ya ya ya ya, hidup sendiri. Ya ya ya ya ya ya, sunyi sepi. Ya ya ya ya ya ya, kini berdua. Ya ya ya ya ya ya, oh bahagia. Namaku Pinocchio, ya ya. Si Rames dan ayam goreng untukmu. Makanlah sayang, kau tentu lapar sekali. Untuk ayah, mana? Makanlah yang kenyang. Di lemari masih ada roti dan ikan asin untukku. Ayah, ayah tentu kedinginan bukan? Mana jas ayah? Ah, aku masih kuat. Lihat, jasku telah kutukar dengan baju baru dan buku-buku sekolah untukmu. Terima kasih, Ayah. Tapi, untuk apa buku-buku itu? Ya, engkau akan ke sekolah. Di sana, engkau belajar berhitung, membaca, menulis, dan menjadi pandai. Baiklah, Ayah. Aku ingin cepat menjadi pandai dan agar dapat mencari uang. Juga dapat membelikan ayah jas baru. Mari kita berangkat ke sekolah, Pinocchio. Lonceng telah berbunyi. Hati-hati di jalan, anakku, dan belajarlah yang rajin. Sampai bertemu nanti siang. kawan, siapa itu yang datang? Baju baru, buku baru, pasti anak kaya. Mari kita bujuk dia. Hei, anak cakep, mau kemana? Jangan nengok, jalan terus. Kasihan, anak malang. Dia mau ke sekolah. Kasihan. Kasihan, anak malang. Mengapa? Jangan dengarkan mereka. Mereka orang jahat. Sungguh malang nasibmu, Dik. Di sekolah, anak-anak dipaksa Pak Guru belajar terus sampai ubanan. Diasah otaknya terus sampai botak. Bohong, bohong semua. Ya, gurunya galak-galak deh. Nengok sedikit, dijewer. Meleng sedikit, dijitak. Aku takut ke sekolah. Ingat pesan ayahmu, Pinocchio. Tapi, kata ayah, di sekolah kita jadi pandai dan... Ah, ayahmu sudah tua, sudah pikun. Tahu apa dia? Ikutlah jejak kami. Selalu senang, nonton, jajan, main. Untuk apa bersusah payah? Kebetulan, rombongan sandiwara boneka Stromboli datang ke sini. Yuk, kita nonton. Bonekanya cakep-cakep deh. Jangan, Pinocchio. Mari kita ke sekolah. Ya, aku setuju. Mari kita nonton. Buku-bukumu kita jual untuk beli karcis, oke? Okay? Oh, Pinocchio malang. Oh, aku kalah. Pinocchio masuk perangkap kedua penipu yang jahat itu. Ia bolos sekolah dan pergi nonton sandiwara boneka Stromboli. Tetapi ternyata hidup bersenang-senang yang diimpikan Pinocchio tidak membawa kebahagiaan baginya. Ia pun insyaf dan menyesal tidak mendengarkan nasihat ayahnya dan Jimmy. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh ada boneka ikut nonton kiranya. Pinocchio, mari kita pergi dari sini. Ah, Jimmy, cerewet benar kau ini. Aku ingin nonton ini dulu. Lihatlah, saksikanlah boneka Stromboli yang terkenal dan digemari di mana-mana. Lihatlah mereka menari, menyanyi dan beraksi. Sendirian dan jangan mengganggu kesenangan orang lain. Pinocchio, engkau mendapat kehormatan besar. Engkau diajak Pak Stromboli untuk ikut serta dalam rombongan sandiwara bonekanya. Hebat, bukan? Ya, engkau jadi terkenal dan dikagumi orang. Aku terpilih. Cihuy, aku mau. Aku akan menjadi terkenal, dikagumi orang, hebat! Ah, Pinocchio, engkau akan menyesal nanti. Selamat datang, boneka lucu. Apa keahlianmu? Aku pandai menari dan menyanyi. Ayo, perlihatkan kepandaianmu, Pinocchio. Jimmy, ayo, ikut menari bersamaku. Ayolah. Aku segan. Ayolah, kalau kau tak mau, aku tak mau berteman denganmu lagi. Ayolah. Baiklah, tapi habis menari. Kawan-kawan, mari bergembira.